Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala As-salatu khalfa al-birri wal fajir wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal 'idaini wa ghairahuma minas salawat khalfa kulli imamin muslimin birran kana aw fajira wa yarawna jihadal kafarah ma'ahum wa in kanu jawratan fajaratan wa yarawna ad-du'a lahum bil islah wat tawfiq was salah وبسط العدل في الرعية أو وبسط العدل في الرعية ولا يرون الخروج عليهم بسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. Al-Mu'allif di sini masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah dalam bermuamalah dengan penguasa. Katakan di sini, wa yara ashabul hadis, dan ashabul hadis berpandangan bahwa mereka adalah para salaf. Mereka adalah Taif al-Mansurah, Firqatun Najiyah, yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, la tazalu taifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khadalahum, wala man khalafahum, hatta ya'ti Allahu bi amri. La tazalu taifah, senantiasa ada sekelompok umatku, min ummati dari umatku, yang senantiasa zahir menang di atas al-haq, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang menentang mereka sampai hari kiamat. Para muhaddisin di antara Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya sepakat yang dimaksud dengan la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mansurin, tertolong, dalam riwayat yang lain disebut seperti ini, selalu menang, yaitu sebagaimana ucapan Al-Imam Ahmad, illam yakun ahlal hadis fala adri manhum. Kalau bukan ahlul hadis, maka aku tidak mengerti siapa lagi yang dimaksud oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan kelompok ini. Yang senantiasa ditolong, yang senantiasa menang. Dari sini kita mengetahui bahwa kemenangan mutlak di dunia itu terkait dengan al-hujjah wal bayan. Ya. Sementara kemenangan dengan as-saif was-silah ini belum tentu. Tetapi dengan hujjah wal bayan, dengan ilmu, ini jelas bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, maka di sini dikatakan al-mu'allif wa yara ashabul hadis, Dan yang dimaksud dengan ahlul hadis atau ashabul hadis bukan semata-mata sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam beberapa kitabnya, bukan semata-mata hanya mereka para ulama yang menggeluti bidang hadis, mempelajari rawi-rawi hadis, hadis ini dhaif atau sahih atau mu'al atau syadz dan yang lainnya. Tidak. Tetapi lebih dari itu, orang-orang yang mengikuti dengan manhajnya mereka, orang-orang yang menjadikan hadis sebagai tolak ukur mereka, sehingga al-hadis atau ashabul hadis dalam hal ini ta'ifah mansurah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyun, lebih luas cakupannya. Dalam istilah yang dimaksud al-hadis di sini bukan hanya sekedar mereka yang bergelut dengan bidang hadis. Maka disebutkan oleh mu'alif di sini, ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, memandang bahwa al-jum'ah, salat Jumat, salat Id, dan yang keduanya dari, dan yang selain dari keduanya, dari penegakan salat-salat yang ada, ini di belakang setiap imam yang muslim, walaupun dia barran kana au fajiran. Entah imam tersebut seorang imam yang saleh atau seorang yang fajir atau yang taleh. Nah, fasik, zalim, selama imam pemimpin tersebut adalah seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk sholat di belakang mereka. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa terkadang ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana dengan kondisi sekarang di negeri kita, misalnya di Indonesia. Pemerintah tidak ada, artinya mempersilahkan, tidak ada ceritanya Jumat ataupun sholat lima waktu ataupun sholat Id kemudian ditentukan oleh pemerintah imamnya harus fulan, khutbah Jumat imamnya harus fulan. Maka kita katakan bahwa hukum asal pelaksanaan ibadah-ibadah ini, ibadah-ibadah yang kaitannya dilakukan secara berjamaah, itu memang dilakukan bersama imam. Tetapi ketika di suatu negeri, pemimpin kita, pemerintah kita, mempersilahkan, tidak menetapkan dengan ketetapan yang mengharuskan, maka ini sebuah nikmat bagi kita. Nah, walaupun di sisi lain ada sisi negatifnya, akhirnya pun bukan hanya ahli sunnah yang mampu untuk berlomba-lomba mengisi khutbah, memberikan tausiah, menjadi imam, tapi bahkan ahlul bid'ah. Tetapi syahidnya, kondisi ketika pemimpin pemerintahan tidak melarang, maka alhamdulillah ini bukan suatu iskal. Nah, sehingga yang disebutkan oleh mu'alif di sini adalah kondisi ketika memang negeri Islam menerapkan, dan sampai sekarang pun ada. Seperti di Mamlakatul Arabiyah atau Saudiyah, di Saudi, itu tidak sembarang orang bisa membuka masjid, menentukan imamnya sendiri, atau khatib, tidak. Ditentukan oleh pemerintah. Nah, ketika pemerintahnya pemerintah ahlus sunnah, walhamdulillah, artinya lebih terkontrol. Nah, tapi ketika tidak, maka banyak-banyak berdoa. Syahid di sini, hukum asal dari amalan-amalan berjamaah itu dilakukan bersama imam. Termasuk juga adalah permasalahan haji. Dan alhamdulillah pemerintah kita pun masih menerapkan bahwa haji tetap diatur urusannya oleh pemerintah. Wa yarawna jihadal kafara ma'ahum. Dan mereka juga ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, para salaf memandang bahwa jihad, memerangi orang-orang kafir, itu wajib bersama pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Taib. Ketika di suatu negeri ada jihad, maka jihad tersebut hukum asalnya bersama pemimpin. Kecuali dalam satu kondisi. Yang disebutkan oleh para ulama, jihad yang tidak mesti dan tidak melazimkan bersama pemimpin. Apa itu? Jihad ad-dafa. Ya. Bukan lehujum, bukan kita mengadakan inisiatif menyerang kaum kufar, tetapi kita yang diserang. Karawangjaya misalnya sekarang. Misal ini ya. Tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang-orang kafir misalnya. Sudah nak, jam 9 kita sekarang, jam 10 atau jam 11 tiba-tiba datang. Tentunya tetap kita menghubungi pemerintah. Tetapi selama terjadinya pembunuhan atau pelecehan atau yang lainnya, tidak akan mungkin kita berdiam diri. Berpangku tangan. Melihat ibu-ibu kita misalnya diperkosa. Atau melihat saudara-saudara kita dibunuh dan yang lainnya. Paham ini ya. Ini sebenarnya para ulama. Jihad yang kondisi seperti ini, maka tidak melazimkan adanya izin dari pemerintah atau penguasa. Sekedar dalam rangka jihad ini melindungi diri kita, keluarga kita, harta kita dari orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap kita. Tetapi di luar kondisi ini maka hukumnya wajib. Begitu juga ketika jihad dilaksanakan di luar wilayah penguasa kita, maka wajib bagi kita untuk meminta izin penguasa kita agar untuk berangkat ke sana. Sehingga dari sini kita mengetahui jihad-jihad yang walaupun dianggap syar'i, kalau memang ternyata benar ada ulama yang memfatwakan jihad syar'i misalnya, seperti ketika dahulu di Bosnia ataupun di Chechnya. Fatwa ulama jelas dari Syekh bin Baz dan yang lainnya disyariatkan jihad. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia tetap harus meminta izin penguasa. Nah, diizinkan berangkat. Tidak diizinkan ya sudah. Nah, apabila kita berangkat tanpa seizin penguasa, maaf-maaf saja, jihad itu amalan yang pahalanya dan keutamanya sangat besar, luar biasa. Tapi kalau ada syarat-syaratnya atau ketentuan-ketentuan yang dilanggar, resikonya juga besar. Bersama ketika Rasulullah SAW pernah berjihad, di zaman beliau SAW bersama sahabatnya, ada salah seorang di antara mereka yang kemudian barang, ini sekedar ini ya, permasalahannya adalah sekedar barang ghanimah belum dibagikan, sudah diambil. Maka disebutlah Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang diambil cuma sendal saja sebetulnya. Nah, disebutkanlah Rasulullah alaihi salatu wasallam huwa finnar. Nah, tempatnya di neraka. Apalagi ini kemudian tidak mendapatkan izin dan restu dari penguasa. Nah, kedudukan penguasa dalam hal ini mirip dengan kedudukan orang tua. Ketika dalam jihad yang sifatnya fardu kifayah, kita diwajibkan untuk mendapatkan izin dari orang tua, maka sama dengan ini. Wajib bagi kita untuk mendapatkan izin dari penguasa. Pun sebaliknya, ketika penguasa memerintahkan, nah ini. La tafrid wa la ifrad. Yang pertama tadi, orang yang Masya Allah, semangatnya luar biasa. Anggap dia pemberani. Pinginnya, ya sudah cari mati syahid. Ini jayid, tapi tetap harus izin penguasa. Sebaliknya, ketika ada misalnya suatu negeri jihad, pemerintah kemudian menghimbau, memerintahkan, ya jangan lari. Kita wajib untuk menjawab panggilan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza stumfirtum famfiru." Apabila kalian diminta untuk keluar berjihad, diperintahkan oleh penguasa untuk berjihad, famfiru. Yang di sini kemudian kita mengatakan jihad bersama penguasa. Wa yarawna jihadul kafarah ma'ahum. Wa in kanu jawrah fajarah. Walaupun mereka orang-orang yang zalim, penguasa yang zalim, orang-orang yang banyak berbuat kefasikan. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi. Al-hadis. Al-imam innamal imam junnah. Imam itu pada ikannya seperti pelindung. Melindungi satu dengan yang lainnya agar tidak saling bertikai. Dilarang satu dengan yang lainnya main hakim sendiri walaupun dalam rangka mencegah kemungkaran. Wa yuqatal min waraihi. Antum perhatikan bahasanya min waraihi. Yuqatal, diperangi orang-orang yang lain untuk diperangi. Orang-orang kafir, para khawarij, para pemberontak, dan yang lain-lainnya. Min waraihi, berarti kita di belakang imam. Nah, memerangi orang-orang yang seperti ini di belakang imam. Nah, ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa yarawna ad-du'a lahum bil islah wa taufiq wa salah wa bastil adli fir ra'iyyah. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Hadis memandang bahwa termasuk keyakinan mereka ad-du'a lahum. Ini sudah urusannya tidak tampak. Permasalahan doa itu bukan permasalahan amal jama'i. Masing-masing kita bisa berdoa mau di masjid, mau di rumah, di sepertiga malam terakhir, di ketika antara azan dan iqamah. Bisa kita mencari waktu dan mencari tempat yang kita bersendirian untuk berdoa. Tapi untuk perhatikan sekarang, ketika doa kepada penguasa, sifatnya bukan jamaah, tapi kaitannya ketika dengan penguasa, yang dipakai oleh para immatus salaf, ahlus sunnah wal jamaah, para ulama, yarawna du'a lahum. Bukan alaihim. Beda ya. Ad-du'a lahum dengan ad-du'a alaihim. Ini bahasa Arab. Nah, sama-sama doa, tapi kalau disambung dengan la, lahum, ini maknanya berbeda ketika disambung dengan alaihim. Kalau ad-du'a lahum artinya mendoakan kebaikan bagi mereka. Ketika ad-du'a alaihim berarti artinya mendoakan kejelekan bagi mereka. Ini ahlus sunnah yang hakiki, yang asli seperti ini. Sikapnya terhadap penguasa. Maka dari sini kita bertanya. Dari sini kemudian kita mempertanyakan. Ada orang-orang mengaku salafi, salafi ahlus sunnah, ahlus sunnah. Bagaimana kemudian dengan demo-demo yang dilakukan oleh entah 212 atau yang lainnya. Ada yang kemudian mendukung, memujinya. Entah mereka lupa, dan ini kemungkinan yang sangat jauh, atau pura-pura lupa. Tapi yang iskal atau yang memang menjadi permasalahan adalah ketika memang hawa nafsu sudah bermain. Mereka tahu. Nah, semua adalah orang-orang siapa? Abdul Taslim, Firanda, dan siapa lagi itu? Yang suka berselfie-selfie itu. Hah? Siapa? Badrus Salam. Gimana? Taib kalau dia ini orang awam atau sudahlah. Tapi dia mengaku sang dia ini salafi. Katanya muridnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Katanya muridnya para ulama Ahlus Sunnah. Tapi perbuatan dan tingkah lakunya. Nah. Kemudian mendukung demonstrasi-demonstrasi. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mau tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya? Lihat. Prinsip-prinsip yang disebut oleh para a'immatus salaf untuk kemudian ini menjadi wazan, menjadi timbangan, menjadi tolok ukur. Orang-orang yang mengaku kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukiru bidzak. Masing-masing mengaku sebagai pacarnya Laila. Ini afan ya. Masing-masing mengakui cinta Laila. Tapi Lailanya enggak ada yang mengakui. Siapa ini? Masing-masing ngaku, tapi lain tadi. Nah. Faham tum ya ikhwan? Ahli sunnah senantiasa mendoakan kebaikan. Makanya disebut oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, man da'a ala sultan fahuwa sahibul ahwa. Atau kama qala. Barang siapa yang mendoakan kejelekan kepada penguasa, maka dia adalah sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Alasannya jelas. Penguasa itu kalau jelek, yang rugi siapa? Hah? Masyarakatnya. Kalau baik, siapa yang untung? Dari sisi dalil aja, atau dari sisi akal saja, enggak usah berbicara dalil. Terjawab. Nah, apalagi dari sisi dalil, jelas banyak. Nah, dalil-dalil yang menyebut tentang perkara ini. Mudah-mudahan Allah ganti penguasa yang sekarang ini, subhanallah, diganti dengan yang lebih jelek. Nah, doakan kebaikan, selesai. Kita nasihat dengan cara yang bagus, tetap taat, sabar. Kan yang punya aturan, yang menciptakan manusia itu kan yang paling tahu tentang bagaimana mengatur manusia, kan seperti itu. Iya kan? Hah? Penemu barang. Einstein adalah penemu, apalah penemuannya. Enggak, subhanallah ya. Dalam urusan dunia, orang itu tidak ada yang lancang untuk kemudian berani mengutak-ngatik. Ada seorang menemukan ini, datang lain, ini temuan. Subhanallah, pasrah artinya menyerahkan sudah kepada sang penemu. Tapi dalam urusan agama yang dimana ala lillahi dinul khalis, milik Allah agama ini, berarti Allah yang memiliki agama ini, hak tunggal Allah untuk mengatur, Allah yang menciptakan manusia ini, Allah yang paling tahu bagaimana mengatur manusia. Nah, manusia berani, lancang untuk kemudian berusaha dengan akalnya yang rendah. Nah, ini sebetulnya kalau mau kita tinjau dari sisi akal saja sudah sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah, lalu Allah yang memiliki sang pencipta alam semesta. Ketika Allah melalui wahyu dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan suruh sabar terhadap penguasa, ya berarti jalan terbaik. Bukankah ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Termasuk bagian dari takwa ketika kita bermuamalah dengan penguasa dengan cara-cara yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika penguasa tersebut terjadi kedzaliman dan penyimpangan, kemudian kita bersabar serta mendoakan, datang itu al-barakah. Nah, yang kita cari sekarang adalah barakah. Kita ingin perbaikan. Maka datangnya perbaikan, datangnya barakah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Gak usah banyak terlalu berpikir bagaimana yang ini, yang itu. Nah, Allah yang menciptakan, maka Allah yang lebih tahu bagaimana cara mengatur makhluk yang dia ciptakan. Maka berdoa, mendoakan kebaikan terhadap penguasa ini bagian dari prinsip ahli sunnah. Pun sebaliknya, ketika mendoakan kejelekan bagi penguasa, ini termasuk caranya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Lihat sekarang semua kondisi. Nah, entah di negeri kita, atau di negeri Irak, atau di negeri Libya, dan yang lainnya. Sampai sekarang Libya, wa kurang apa yang namanya Muammar Gaddafi? Mungkir sunnah. Orang yang mengingkari sunnah. Nah, seperti itu. Tapi rakyat tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya. Yang akhirnya ketika digulingkan sampai sekarang. Keamanan, ketentraman, begitu juga di Irak. Sampai sekarang. Iran yang dahulunya dipegang oleh rezim Pahlavi, kerajaan, digulingkan, akhirnya dikuasai oleh sekarang Syiah Rafidah. Apa hasilnya ini sekarang? Nah, sudah akidahnya luar biasa, mama saja dari sisi hissi pun antum lihat sekarang. Iran termasuk negara yang paling banyak termasuk ya mengidap penyakit AIDS. Luar biasa. Nah, hasil dari revolusi Iran yang diagung-agungkan. Ini sekedar contoh kecil dari sekian banyak contoh bagaimana kejelekan kita memberontak terhadap penguasa yang sah. Padahal kalau efeknya hanya sekedar satu darah kaum seorang muslim, satu darah seorang muslim, ini pun sudah sangat besar efek negatifnya. Sebagaimana ucapan Ibnu Umar ketika melihat Ka'bah, nah, ma'adzamaki indallah au ma'adzama syarafaki indallah. Betapa mulianya kedudukan engkau, betapa tingginya kemuliaan engkau di sisi Allah. Walakin nafsul mut au nafsun mu'minah a'zam indallah minki. Au kama qal. Betapa mulianya engkau melihat Ka'bah kemudian mengatakan seperti itu, tapi jiwa seorang mukmin ini lebih berharga dibandingkan Ka'bah. Artinya jiwa seorang mukmin betul-betul luar biasa, terjaga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya harta, jiwa, kehormatan kalian tuh haram, sama kalian Allah larang untuk kemudian ditumpahkan. Cukup satu darah seorang muslim ini sudah musibah yang besar. Bagaimana dengan tertumpahnya sekian banyak darah kaum muslimin? Dan kita bisa saksikan, kalau sudah namanya memberontak atau demonstrasi dan yang lainnya, rata-rata mesti ada apa? Korban. Entah korban jiwa atau korban kehormatan atau korban yang lain. Nah, wala yarawnal khuruj 'alaihim bisayf. Dan mereka al-hadis tidak meyakini, tidak berpandangan bolehnya memberontak terhadap mereka dengan saif, walaupun bukan dengan saif juga dilarang. Gimana keluar memberontak kepada penguasa tidak dengan saif? Ini dengan apa? Kalam. Ini juga jauh lebih berbahaya. Dia tidak memberontak dengan pedang, tapi sukanya ngompori, manas-manasi keadaan. Ini disebut khawarij, kelompok khawarij yang seperti yang disebut apa? Al-Qa'adiyah. Duduk mereka. Nah, tidak ikut keluar. Nah, tidak ikut demonstrasi dan yang lain. Duduk di rumahnya, tapi sebar omongan. Sebar pembicaraan. Kasih komentar menjelekkan penguasa dan pemerintah. Dan ini banyak. Nah, dan model-model seperti ini banyak. Nah, menggembosi, apalagi semuanya. Menjelekkan pemerintah. Barakallahu fikum. Yang seperti ini pun disebut oleh para ulama. Ini bagian dari khawarij. Nah. Wa in ra'au minhum al-udul anil adli ilal jawr wal haif. Mereka para ahlu hadis, ahlu sunnah wal jamaah. Tidak berpandangan, tidak meyakini bolehnya keluar memberontak terhadap penguasa, walaupun mereka melihat dari penguasa-penguasa tersebut al-udul, berpaling dari keadilan untuk kemudian dipenuhi dengan al-jawr, kezaliman, kemungkaran, dan yang lain-lainnya. Nah, sebagian memberikan syubhat, kita itu dilarang memberontak kepada penguasa yang zalim. Tapi kalau penguasa khain, nah ini katanya, istilah baru ini sekarang. Kalau zalim, iya. Kita dilarang. Tapi kalau seorang penguasa yang khain, yang khianat, nah ini bahasa baru. Itu penguasa mau menjual bangsa, menjual kepada Amerika dan yang lainnya. Ini, yang seperti ini, perkecualian. Nah ini mustalah, mubtada. Mana ada istilah khain ini? Kemudian boleh. Khianat bagian dari kezaliman. yang tetap dilarang seorang walaupun menurut dia penguasa ini khain, tetap tidak boleh. Itu menurut dia kalau benar. Nah, sehingga hati-hati ya ikhwan dengan banyak syubhat. Yang syubhat ini yang lebih kita khawatirkan adalah muncul keluar dari lisan-lisan orang yang mengaku salafi atau ahli sunnah. Nah, hati-hati. Kaitannya sudah bukan permasalahan akidah atau afan. Bukan permasalahan sekedar sholat, puasa, tapi kaitannya dengan permasalahan akidah. Jangan tertipu dengan orang-orang yang mengaku ahli sunnah, tetapi mendukung demonstrasi. Nah, mengatakan bahwa bid'ah, ya sekedar bukan keyakinan, ini khilaf yang tidak perlu kita saling. Nah, maka kita katakan kalau bid'ahnya dari sisi bahasa, ya tidak apa-apa. Kacamata, pesawat, mobil, dulu naiknya naik unta. Nah, ini sisi bahasa, tapi kalau sudah kaitannya dengan perkara agama, hati-hati jangan tertipu dengan orang-orang yang walaupun mereka menampakkan diri sebagai ahlus sunnah, tapi pada hakikatnya bukan ahlus sunnah. Nah, wa yarawna qital fi'atil baghiyah hatta tarji'a ila ta'atil imam al-adl. Dan mereka al-hadis berpandangan meyakini untuk memerangi kelompok pemberontak fi'atil baghiyah yang melawan kepada pemerintah sampai mereka kembali kepada ketaatan pemerintah. Antum perhatikan sekarang ya. Mereka kembali kepada ketaatan terhadap pemerintah. Barakallahu fikum. Inti di sini adalah taat kepada pemerintah. Sehingga hati-hati dengan perbuatan-perbuatan kita yang mungkin tanpa kita sadari ternyata hal ini melanggar apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Ayyuhas salafiyun. Ya ma'syar ahli sunnah. Ketaatan kembali kepada ketaatan penguasa, ketaatan pemerintah berarti dari segala sisinya. Selama hal tersebut adalah perkara yang ma'ruf. Bukan perkara kemaksiatan. Ana masih banyak mendapati. Ini alafu minkum. Faqat mbabin nasiha. Sekedar nasihat buat ana pribadi dan antum semuanya. Itu jalan-jalan tuh yang seharusnya tidak boleh apa namanya? Misalnya perboden atau apa? Satu arah. Hah? Apa itu perboden tuh? Melawan arah. Nah, hati-hati ya ikhwan. Walaupun cuma antum lihat dari pom bensin kelari ke depan putaran terminal ke arah CKM. Barakallahu fikum. Intabihu ya ikhwan. Walaupun mungkin polisi gak pernah menilang atau apa. Ya karena memang belum ada. Tapi masa dibenarkan oleh buktinya misalnya kalau ada razia di situ yang gak ada yang berani melanggar. Nah, ini yang pertama. Di jalan raya, lampu merah, nah ini. Sudah merah, walaupun memang satu detik yang lalu, tapi ya merah. Hati-hati ya ikhwan, ini cara-caranya khawarij. Tidak mau kembali kepada taat pemerintah. Nah, sabuk pengaman, mobil, siapa lagi ya ikhwan, spion. SIM. Antum tahu yang seperti ini tolong. Tunjuklah. Ana kerja Ustaz. Kalau enggak motor enggak bisa dipakai terus mau cari nafkah. Enggak ada masalah kerja silakan, tapi itu peraturan ditaati. Nah, kalau enggak mau punya SIM ya pakai sepeda. Atau pakai gerobak. Dorong. Kan bisa dapat nafkah ya. Nah, yang jualan mie tidak perlu pakai SIM. Bisa dapat uang. Bisa dapat rezeki. Ya, kalau pakai motor, ya ikuti. Nah, helm ini juga. Beberapa kali anak masih melihat. Benar yang di depan pakai helm. Yang di belakang istrinya, lo kok tega istrinya nanti kalau jatuh dibiarkan gak pakai helm. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Tolong hal-hal ini diperhatikan karena kaitannya dengan akidah. Kita melakukan hal ini dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar semata-mata taat kepada pemerintah cukup sampai di situ, bukan, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kejar. Ini yang kemudian kita berusaha mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita tidak ingin mencari muka, tidak ingin mencari kedudukan dipandang oleh tidak. Tapi apa? Ta'abudan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tolong motornya yang sudah mati, SIM-nya, STNK-nya, kalau enggak atas sana gimana? Enggak bisa nganter anak-anak ke madrasah. Seperti itu. Oh, betul, alasan seperti itu. Ya sudah, anak kasih rukhsah, enggak usah sekolah anaknya dulu sampai selesai SIM-nya. Harus gitu. Nah, walaupun bisa ikut numpang ikhwan, wah ikhwan yang lihat tahun juga. Tapi fadlikum ya ikhwan, ini kaitannya dengan akidah. Nah, tolong jangan dianggap sepele ya hal-hal seperti ini. Beda dengan sesuatu yang sifatnya ma'zur. Naik motor lupa. Enggak bawa SIM, ini perkara lain. Nah, atau kondisi darurat kecelakaan. Helm dicari, enggak ada. Sudah terbaring keluar darah. Bawa ke poliklinik atau rumah sakit. Ini kondisi-kondisi yang seperti ini di luar pembahasan kita. Tapi kondisi kita normal. Kalau enggak mau naik, enggak punya SIM, enggak punya spion 2, ya jangan naik motor. Nah, seperti itu. Faham tuh ya ikhwan? Tolong hal ini diperhatikan karena yang kita khawatirkan apabila kita terbiasa kemungkaran di awal, ketika kita merasa diingkar oleh hati, kalau tidak kemudian diikuti dengan amalan, akhirnya menjadi kebiasaan, dianggap sepele. Maaf saja, ada nuktatul sauda. Akhirnya diberi poin hitam dalam hati kita ini. Kalau terus-menerus, nah, seperti itu. Sehingga tolong hal-hal ini dicermati. Dan ini berlaku pada seluruh peraturan-peraturan pemerintah yang sifatnya pertama, jelas bahwa itulah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, haji, puasa, maka ini wajib. Yang kedua juga, peraturan pemerintah yang tidak ada dalilnya melarang ataupun dalil memerintahkan, artinya sifatnya mubah, maka ini pun ala sahih wajib bagi kita untuk mengikuti pemerintah kita. Yang ketiga, perkara yang haram, jelas kemaksiatan, maka kita tidak akan mungkin mengikuti dan melaksanakan. Tetapi kita dilarang untuk kemudian memberontak. Sampai siapa yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, fadal. Apa itu? Pajak. Antum bisa tidak membayar pajak, kemudian akhirnya santai seperti itu, bisa? Kira-kira? Gak membayar pajak, setelah itu jalan ketika dilihat oleh polisi, kemudian gak dipermasalahkan oleh mereka? Hah? Kalau bisa, gak ada masalah. Tapi kalau dipermasalahkan, akhirnya sampai dipersusah, segala macamnya, jangan. Nah. Ya. In ahsanu falana walahum, in asa'u fa'alaihim. Kalau mereka para penguasa berbuat baik, pahalanya bagi mereka dan bagi kita. Wa in asa'u, apabila mereka berbuat jelek, berbuat dosa, berbuat zaliman, sudah, nanti mereka yang akan, Allah yang urusannya Allah dengan mereka. Nah, seperti itu. Karena terkait pajak, memang hukum asal pajak segala sesuatunya harus ada bayaran atau uang atau ini memang sebetulnya dalam Islam tidak boleh. Tetapi ketika suatu pemerintahan menerapkan hal ini, dan kita rakyat tidak memungkinkan apabila menghindar dari pajak, bisa bebas, artinya tidak dipermasalahkan, tidak bisa lepas dari hal ini, ya sudah. Nah, disebut oleh para ulama seperti ini, antaranya Syekhul Utsaimin. Kalau sampai terjadi munabadah, artinya pertentangan, artinya dipermasalahkan, entah di penjara, entah di denda, dan yang lainnya, sudah tunaikan. dosanya ditanggung mereka sendiri. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya, Anam. Suap misalnya, sogok. Terkait hukum sogok menyogok, ini juga artinya mungkin beberapa waktu yang lalu hal ini masing-masing individu gampang menjalankannya. Tapi sekarang pun yang anak tahu ini juga mulai dipersempit oleh pemerintah. Nah, ketahuan apa melakukan suap dan yang lainnya ini pun bisa membawa mudarat bagi kita. Nah, tapi terlepas dari hal ini yang disebut dengan rishwah. Hukum asalnya rishwah, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, ar-rashi wal murtashi finnar au mal'un au kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, orang yang menyuap dan yang disuap ini mal'un, terlaknat, terancam dan neraka. Tapi ada satu kondisi memang yang disebut oleh para ulama, apabila hak-hak kita tidak ditunaikan dalam kondisi kita butuh, ya, dalam kondisi kita butuh, yang seharusnya prosedurnya seperti ini, hak kita ini atau kita mendapatkan hak kita, ya. Tetapi ketika kita menjalankan prosedur, hak kita tidak kita dapatkan, sementara kita butuh terhadap hak kita ini, maka dalam kondisi seperti ini boleh kita membayar, tetapi orang yang menerima tetap dosa. Karena pada hakikatnya kita melakukan ini karena dalam rangka terpaksa mendapatkan hak kita. Seperti itu. Disebut oleh para ulama, rishwah dalam kondisi seperti ini, ya, ingat, dalam kondisi kita tidak mendapatkan hak kita apabila kita melakukan secara prosedur, ini boleh. Tapi yang banyak terjadi juga, maaf saja, orang gak mau ruwet. Nah, ini kelirunya. Orang gak mau capek. Buat SIM, itu aturannya datang ikut ujian tertulis. Kalau lulus, baru kemudian ikut ujian praktek. Kalau lulus, dapat SIM. Ini peraturannya seperti itu. Tapi ini akhuna, saudara kita ini, fulan ini, gak mau ruwet. Bayar. Ini fatal yang seperti ini. Ini terancam, hati-hati ya. Ini yang disebut dengan ar-rashi wal murtashi finna atau mal'un. Nah, terlaknat. Seperti itu. Maka tinggal dilihat. Nah, kondisinya yang mana ini. Kalau kondisi yang tadi pertama, selama memang hati-hati juga, kalau itu memudaratkan bagi kita, bisa ketangkap dan yang lain, ya jangan sudah. Seperti itu. Laporkan saja. Nah, walhamdulillah mungkin sekarang juga pemerintah mulai perhatian dengan hal seperti ini. Ada yang haknya tidak ditunaikan, laporkan. Sekarang pemerintah juga berusaha mempermudah seluruh lini-lini birokrasi. Entah pembuatan SIM, pembuatan paspor, dan yang lainnya, dipermudah. Bahkan ada sampai apa namanya, apa itu, baliho atau apa seperti itu, al-muhim di instansi masing-masing ada, itulah anti korupsi atau apa seperti itulah pokoknya. Nah, sehingga ketika menjumpai hak kita ditunaikan, sampaikan. Nah, yang banyak terjadi itu Anda melihat sebagian orang itu enggak mau ruwet. Nah, enggak mau ikuti prosedur. Seperti itu. Buat SIM, subhanallah, belum bisa nyetir. Lo kok punya SIM ya fulan? Kevin, enggak bisa nyetir mobil tapi udah punya SIM mobil. Nah, hati-hati ya ikhwan. Nah, barakallahu fik. Baik. Kalau memang tidak ada, Nah, nah, fadhal. Nah. Nah. Nah, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim dalam sahihnya. Apakah memang hadis-hadis yang diriwayatkan mereka berdua ini adalah hadis yang paling sahih sementara mereka hidup di masa setelah Imam Ahmad, apalagi Imam Malik dan yang ke atas. Maka kita katakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini yang perlu kita ketahui sudah diteliti oleh para ulama, bukan hanya datang setelahnya tapi yang sezaman. Ya. Di antaranya Abu Zur'ah, Imam Abu Zur'ah, kemudian juga Abu Hatim dan yang lainnya. Mereka mendapati bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu memang ternyata hadis-hadis yang tingkat kesahihannya itu tinggi. Bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad? Atau bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahkan? Maka kita katakan permasalahan bukan masa yang lebih dekat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, tetapi persyaratan yang diterapkan oleh masing-masing penulis kitab hadis ini yang menjadi acuan. Imam Ahmad ada memiliki musnad Imam Ahmad. Tetapi di situ Al-Imam Ahmad tidak mempersyaratkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad seketat persyaratan yang Bukhari atau Muslim. Seperti itu. Nah, sementara Imam Bukhari dan Imam Muslim mensyaratkan hadis yang diriwayatkan dalam sahihnya itu dengan persyaratan yang luar biasa. Dan ini setelah dipelajari oleh para ulama dari dulu sampai sekarang, ini memang benar. Sehingga tidak mengherankan bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini as-sahhul kutub ba'da kitabillah, setelah Al-Quran. Nah, sehingga permasalahannya yang disebutkan apakah sahih hadis paling sahih, benar. Dan ini pengakuan para ulama hadis juga. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang pertama ya. Berarti terjawab. Bagaimana dengan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain sama? Persyaratan yang diletakkan masing-masingnya itu masih tidak seketat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Malik, walaupun sangat dekat ya, dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, Imam Malik itu cukup Malik, Nafi', Ibnu Umar. Antara Imam Malik dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dua. Banyak. Nafi', Ibnu Umar, selesai. Nah, tapi dalam Al-Muwatta'nya, kitab hadisnya adalah Al-Muwatta', itu ada. Ternyata terputus sanadnya. Balaghat, istilahnya balaghat. Jadi langsung kepada Ar-Rasul. Sebenarnya tidak disebutkan siapa antara Imam Malik dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ini teranggap hadis dhaif. Yang ini tidak dijumpai dalam Bukhari dan Muslim. Secara umum, hukum asalnya. Seperti itu. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa ucapan para ulama bahwa Sahih Bukhari dan Muslim ini adalah kitab yang paling sahih ini benar. Dan mereka mengatakan hal ini karena memang mereka pun telah meneliti. Tetapi di situ ada sedikit dari hadis-hadis yang diriwayatkan mereka ternyata juga dhaif, Dan ini pun telah dijelaskan oleh para ulama. Nah, yang berikutnya, pertanyaan kedua, ketentuan tentang apakah ada, apa itu? Nah, sebetulnya banyak sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dibukukan di bidang tersendiri. Seperti itu. Contohnya, contoh gampangnya terkait dengan sholat. Syekh Al-Albani rahimahullah membukukan suatu buku atau kitab isinya adalah sunnah Rasulullah mulai dari takbir sampai salam. Apa sih dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu dalam sholatnya? Disertai dengan dalil-dalilnya semua. Seperti itu. Ini banyak sebetulnya. Dalam kitab adab, ada juga Adabul Mufrad. Seperti itu. Dalam kitab puasa atau zakat, ada juga haji, ada tersendiri. Tinggal kita mau mencari atau membelinya. Kalau antum butuh, mungkin bisa banyak bertanya kepada yang banyak sering menjual buku. Ada di sini? Akh Salman ada? Mana Akh Salman? Nah, seperti itu. Nah, ini ada. Buku-bukunya ada banyak sebetulnya. Bab ini, khusus para ulama menulis bab ini, disertai dengan dalil-dalilnya semua. Hadisnya, dalilnya Al-Quran, hadisnya sahih atau dhaif atau nah. Seperti itu. Nah. Sehingga silahkan berkonsultasi dengan Akh Salman. Barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.